sing bisa bilang lain beta paling sayang sih pas kali. Dalam beta pun hati cuma pikiran setiap hari. Cuma ale yang tahu betul hati.